ala al sunni. Taib asu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Perhatikan ya ikhwah, kita masih dalam lanjutan dari penjelasan yang terkait dengan makna la ilaha illallah. Di antara maknanya adalah ani'budullaha wastanibut taghut. Ani'budullaha wastanibut taghut ini adalah termasuk dari tafsir la ilaha illallah. Perhatikan, tafsir kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah adalah diantaranya yaitu yang Allah firmankan ani'budullaha wastanibut taghut. Wastanibut taghut bermakna dengan la ilaha. Ubudullah sama dengan apa? Illallahu. Itu perhatikan. Dan itulah dakwahnya para rasul seluruhnya. Dakwah untuk mengesakan Allah, dakwah untuk menjauhi taghut. Dan taghut ini tidak terkecualikan baik itu taghut akbar atau asghar. Yang namanya taghut wajib dijauhi. Di antaranya adalah undang-undang dari selain Allah. Itu adalah taghut. Di antaranya adalah hakimnya yang menetapkan undang-undang dari selain Allah juga taghut. Di antaranya juga yang memasarkan undang-undang tersebut juga taghut. Yang mengajarkan juga taghut. Maka taghut ini adalah sangat banyak. Sering kita sebutkan dari kalamnya Syekh Mukbil, tawagit di dunia ini adalah jutaan. Organisasi juga taghut. Hizbiyah juga taghut. Nah itu. Perhatikan itu. Organisasi yang dipasang di muka bumi untuk mengikat manusia. Untuk mengikat manusia dan melawan Al-Quran dan Sunnah. Demi kepentingan organisasi juga termasuk taghut, menat tawagit yang ada di muka bumi ini. Itu termasuk harus dijauhi. Intikhabat juga taghut. Intikhabat juga taghut dari para tawagit. Ini pernyataannya Syekh Mukbil dalam beberapa kitabnya, enggak terhitung banyaknya. Saking banyaknya beliau mengucapkan. Cuma banyak dari kalangan orang yang belajar sama Syekh Mukbil atau belajar sama muridnya Syekh Mukbil kadang enggak paham tentang apa yang mereka pernah dengar, atau juga karena kurang perhatian dalam belajar atau tidak pernah baca bukunya, sehingga sangat tabu ketika kita katakan bahwasanya qawanin wada'iyah, undang-undang buatan manusia dikatakan taghut. Ini aib bukan mereka mengatakan. Mari kita di sini qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala fi hadhil ayah. fi hadhil ayat. Ayat yang mana? U'budullaha wastanibut tagut. Ani'budullaha wastanibut tagut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Ani'budullaha wastanibut tagut. Apa yang dikatakan Ibnu Katsir? Kulluhum. Hum siapa? Para rasul. Ar-rusulu yad'u ila ibadatillah wa yanha 'an ibadati ma siwahu. Seluruh para rasul menyeru, mengajak, berkampanye. Apa yang dikampanyekan? Mengibadah Allah Ta'ala dan melarang dari beribadah kepada apa yang selainnya, dan melarang dari mengibadahi selain Allah Ta'ala. Falam yazal subhanahu yursilu ilan nas ar-rusulah bidhalika mundhu hadasas syirku fi bani Adam fi qawmi Nuh alladzina ursila ilaihim. Falam yajal, maknanya adalah senantiasa. Perhatikan, falam yajal maknanya adalah senantiasa. Maka senantiasa Allah yang Maha Suci mengutus kepada manusia para utusan yang diutus. Bidzalika, dzalika ini isim isyarah. Apa yang dikatakan dzalika? Dakwah kepada mengesakan Allah dan menjauhi tagut. Jadi senantiasa Allah telah mengutus para utusannya kepada manusia dengan misi memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan menjauhi tagut. Kapan? Mundu sejak hadasa syirku, sejak terjadi kesyirikan yang ada pada Bani Adam fi qaumin Nuh, pada kaumnya Nuh alaihissalam. Alladzina ursila ilaihim, yang mereka-mereka itu kan diutus kepada mereka, atau arsala ilaihim, yang mereka diutus kepada kaumnya masing-masing Nabi semenjak Nabi Adam, semenjak Nabi Nuh. Wa kana Nuhun awwala rasulin. Dan adalah Nuh awalnya kabarnya kana. Dan Nuh adalah awalnya awal rasul. Ba'athahu Allahu Ta'ala ila ahli al-ardh. Allah mengutusnya ke penduduk bumi, ke penghuni bumi ini. Ila'an sampai anin'an tafsiriya, karena masuk dalam fi'il madhi. Sampai ditutup oleh Allah para rasul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Alladzi tabaqat da'watuhu, bukan tabaqat, tabaqat da'watuhu, bukan tabaqat, tabaqat memenuhi. Kalau tabaqat menerapkan, alladzi tabaqat da'watuhu al-insa wal-jin fil masyariqi wal-maghrib, yang mana dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi, mencakup manusia dan jin, baik di timur dan di barat, fil masyariq wal maghrib. Wa kullum kama qala Allah Ta'ala, dan seluruhnya sebagaimana Allah berfirman tentang mereka para rasul. Allah wa ma arsalna min qablik min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan seluruh para utusan Allah, apa yang dibawa misi oleh mereka, apa misinya? Wa ma arsalna min qablika min rasulin min zaidah, untuk takkid, memperkuat makna. Jadi kami mengutus dari sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pun, melainkan kami berikan wahyu kepadanya. Apa itu si wahyunya? Annahu sungguh. Dan bersan menjelaskan apa yang akan datang. Bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali saya, kata Allah. Maka oleh itu, fa'buduni, maka esakanlah aku. Beribadahlah kepada aku. Ini semua misi para rasul. Memurnikan ibadahnya untuk Allah, dan tidak akan menjadi murni kecuali dengan menjauhi tagut diantaranya. Apun? Baik tagut akbar atau tagut asgar, semuanya wajib dijauhi. Tidak ada istilah tagut akbar saja yang jauhi, asgar boleh terjang. Ini tidak ada. Nah, tagut adalah harus dijauhi. Baik tagut ini termasuk tagut akbar atau tagut asgar, seluruhnya wajib dijauhi dan wajib ditahdir. Nah, wa qala ta'ala fi hadhihi al-ayah al-karimah wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu Allah wa tanibu taghut fa kaifa yasughu li ahadin wa qad qala maladi wa qala ta'ala fi al-ayah, dan Allah ta'ala berfirman dalam ayat ini, ayat yang mulia ini, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh telah kami utus pada masing-masing umat kami itu seorang utusan membawa misi. Setiap rasul ini ani ibudullah anin antafsiria, karena masuk dalam fi'il apa? Fi'il amr. Ani ibudullah isi misinya adalah ibudullah wastanibut tagut. Esakanlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan jauhilah tagut. Nah, maka itu ya, perhatikan, kita harus mengetahui tagut. Kalau enggak kita mengetahui tagut, bagaimana iman kita jadi benar? Wa may yakfur bit tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha. Di sini didahulukan oleh Allah supaya kufur dengan tagut dan beriman dengan Allah. Berarti tagut kita kenal dulu, apa itu tagut? Kalau kita tahu, kita kumpuri. Didahulukan kufur dengan tagut baru iman dengan Allah. Ini dikatakan kufur dengan tagut rukun tauhid. Perhatikan, kufur dengan tagut rukun tauhid. Yang kita lewati dalam lembaran-lembaran ini nanti tentang kalimatnya Syaikh Abdurrahman bin Hasan, bahwasanya kufur dengan tagut adalah rukun tauhid. Jadi jangan dikira bahwasanya kufur dengan tagut ini tahdir tagut yang dikatakan ini adalah misinya takfiriyah. Tidak. Ini adalah jawabannya para anbiya. Ini adalah seruannya Allah Ta'ala untuk kufur dengan tagut. Kenapa? Adapun yang kemudian yang sering dikatakan tagut kufur dengan tagut termasuk pemahaman takfir, ini adalah orang yang ngomongnya adalah lebih bodoh daripada kambing piaraannya. Kambing itu bodoh gak? Bodoh. Tapi dia lebih bodoh daripada kambingnya. Berarti kan? Nah itu. Bagaimana yasruhu liyahadir minal musyrikin ba'dahada ayakula law sya'allahu ma'abatna min duni min syaih. Maka bagaimana yasruhu dibolehkan, dibenarkan bagi seorang pun dari kalangan musyrikin setelah ini, setelah ayat ini, dia mengatakan lau sya'allahumma abadna min dunihi min syai', jika Allah mengendaki kami enggak akan mengibadahi sesuatu apapun dari selain Allah. Nah, berarti kan maknanya musyrikin mengatakan lau ahabballahu, kalau Allah menginginkan, Allah mencintai, kami enggak akan mengibadahi selain Allah sedikit pun. Famasyiatullahi ta'ala asyariya anhum manfiyatun. Kehendaknya Allah yang syar'i dari musyrikin, kehendak yang manfi. Allah menghendaki tapi kehendak yang ditiadakan. Li'annahum nahahum an dzalika ala al-sunni rusulih. Kenapa? Karena Allah melarang mereka dari mengibadah selain Allah melalui seluruh para rasul, melalui seluruh lisannya para rasul. Al-sun jamak dari kata lisan. Allah melarang mereka dari kesyirikan. Allah melarang mereka dari beribadah kepada selain Allah melalui al-sun, seluruh lisannya para rasul. Wa amma masyiatu al-kauniyah wa yatamkinuhum min dalika qadaran fala hujjata lahum fiha. Adapun masyiatnya Allah, ya kan? Adapun melalui masyiatnya Allah kauniyah, karena ada masyiat yang dari masyiat kauniyah. Apa itu masyiat kauniyah? Tafsirnya tamkinuhum min dalika qadaran. Allah secara takdirnya memberikan kesempatan kepada mereka dan kepada mereka untuk melakukan kesyirikan. Kekuatan untuk melakukan kesyirikan siapa yang kasih? Allah yang mengasihnya, ya tak? Kemampuan untuk melakukan kesyirikan siapa yang kasih? Allah yang mengasihnya. Tapi ini bukan hujjah bagi mereka. Kenapa? Karena apa? Karena masih agau gauniyah. Allah tidak mencintainya. Allah tidak mencintainya. Allah membenci syirik. Allah melarangnya. Lianna ta'ala khalaqan nara wa ahlaha minasyayatin wal kafara. Karena Allah ta'ala menciptakan neraka dan menciptakan penduduk neraka dari kalangan para syaitan dan orang-orang kafir. Wa huwa la yardha li ibadatil kufr. Dan Allah tidaklah meridhai mengibadahi kekufuran. Begitu kan nyantum gimana? Iya. Hajar, apa itu tulis? Allah la wa huwa la yardha li ibadatil kufr. Dan Allah tidak meridhai ibadah berupa kekufuran. Walau bidzalika al-hujjatul balighatu wal hikmal qati'ah. Sungguh Allah dalam mewujudkan adanya kemampuan bagi sebagian hambanya atau kebanyakan mereka untuk melakukan kesyirikan, ini adalah ada hujjah yang sangat dalam, hikmah yang sangat apa? Hikmah al-qati'ah, hikmah yang paten. Allah memberikan kemampuan bagi musyrikin untuk melakukan syirik. Ini ada hujjah yang sangat dalam bagi Allah dan ada hikmah yang paten. Tuma inna ta'ala qad akhbar anna ankara 'alaihim bil 'uqubah fid dunya ba'da indar rusul. Kemudian Allah taala telah memberitakan, sungguh Allah telah mengingkari mereka dengan ingkar adanya siksaan di dunia setelah adanya peringatan dari para rasul, ba'da indarir rusul. Ya kan? Setelah adanya peringatan dari para rasul, ada adanya ingkar, adanya ancaman dengan adanya siksaan di dunia. Diperangi. Balilah qala wa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Maka diantara mereka faminhum, maka ini Allah telah berfirman diantara mereka para hambanya Allah, man hada, diantara mereka ada yang Allah tunjuki, diantara mereka ada yang memang berhak menerima kesesatan. Nah, ini insya Allah hai yaitu bu alal ahli syirik, kalau enggak ya enggak. Jadi ringkasnya bahwasanya masyiat ada dua, masyiat syar'iyah dan masyiat apa? Kauniyah. Wujudnya kesyirikan, kemampuannya musyrikin melakukan kesyirikan, ini adalah Allah memberikannya. Tapi bukan Allah mencintai, bukan semua yang Allah berikan Allah mencintainya. Karena Allah memberikan ancaman, Allah memberikan peringatan, Allah memberikan larangan dan yang semisalnya. Qultu, dikatakan oleh beliau di sini, Syekh Abdurrahman bin Hasan, wa hadhil ayatu tafsirul ayati qablaha. Fadzalika qawlu fa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalala fatadabbar. Maka ayat ini adalah sebagai penafsiran ayat yang sebelumnya, yaitu dalam firman Allah Ta'ala, bamin huma, di antara mereka ada yang Allah tunjuki, di antara mereka ada yang memang haqqat alaihi dhalala, memang kesalahan harus mengena dia, harus menimpa dia. Nah, maka dengan demikian ya Allah, perhatikan ayat apa yang sebelumnya? Ayat yang sebelumnya itu apa? Fama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalala. Artinya Allah menciptakan mereka agar mereka mengibadah Allah. Tapi bukan semua hamba Allah mengibadahi Allah. Maka dikatakan faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalala. Maka dikatakan hadhil ayat tafsiru ayati qablaha. Ayat ini sebagai penafsiran ayat yang sebelumnya, yaitu wa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalala. Kenapa? Karena Allah mencatat di dalam manusia adalah perbuatan Allah agar mereka berbuat, yaitu terkait dengan ibadah kepada Allah. Bukan Allah yang berbuat supaya mereka mengibadah Allah, tapi agar mereka yang berbuat supaya mereka beribadah kepada Allah. Tapi maka dengan demikian ada di antara mereka yang menyembah Allah dan yang mereka menyembah selain Allah. Maka faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalala. Fatadabbar, maka perhatikan. Wa dallatil hadhihi al-ayatu ala anna al-hikmata fi irsalir rusul da'watuhum umamahum. Umamahum adalah maf'ulun bi. Da'wahnya adalah masdar mudhaf kepada dhamir yang dia fa'il. Min dhawatil masdar ila fa'ilihi. Umamahum maf'ulun bi ila ibadatillah wahdah. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya hikmah, bahwasanya hikmah diutusnya para rasul adalah supaya mereka mendakwai umatnya kepada beribadah kepada Allah tok. Wa nahyi an ibadati masiwa, dan melarang beribadah dari selain Allah Subhanahu wa taala, melarang mengibadahi apa saja selain Allah. Ini hikmah diutusnya para utusan. Maka dakwah yang digelar di muka bumi, diperjuangkan oleh para pendukungnya, dimodali dengan modal yang enggak terhitung bilangannya entah berapa. Sedangkan di situ adalah tidak mengedepankan mengentas umat dari kesyirikan. Ini bukan dakwah tauhid, ini bukan dakwahnya para nabi. Itu adalah dakwah jahiliyah. Dakwah jahiliyah. Walaupun dibiayai triliunan, dibiayai miliaran, diperjuangkan puluhan dan mungkin ratusan tahun, yang tidak diupayakan untuk mengentas manusia dari kesyirikan dan menuju kepada mengesahkan Allah tok, ini bukan dakwahnya para nabi, bukan dakwahnya para rasul, tapi dakwah jahiliyah. Mafhum? Nah itu. Baik yang dikelola oleh pihak organisasi atau pihak sekolahan atau universitas atau pribadi atau kelompok tertentu, kalau memang bukan misinya untuk mengentas orang dari kesyirikan dan mengisahkan Allah tok, ini bukan dakwah para nabi, bukan dakwahnya anbiya. Nah, suara kita ini kalau direkam silakan direkam. Siapa yang mau untuk mengkoreksi silakan. Ya kan? Digelar melalui media organisasi 100 tahun, 200 tahun. Kalau enggak bukan untuk mengentas manusia dari kesyirikan, bukan dakwah para nabi. Bukan dakwahnya para rasul. Bukan dakwahnya Allah. Bukan mengajak kepada Allah, tapi mengajak kepada hizbiyah, mengajak kepada jahiliyah. Kenapa? Karena jahiliyah adalah fanatik diantaranya. Ini jahiliyah. Apa? Nah itu. Nah, inilah manhaj yang harus dipahami dalam memahami tentang apa itu manhaj berdakwah ila Allah Ta'ala. Wa anna hadza wa dinul anbiya wal mursalin. Tengok, wa anna hadza, wa anna hadza. Apa hadza ini isim isyarah? Kemana? Kemana? Mengajak umatnya kepada ibadah kepada Allah dan melarang dari ibadah kepada selain Allah. Inilah agamanya para anbiya dan para rasul. So, kemudian orang dekat dengan suatu lembaga, suatu universitas, suatu kajian, suatu organisasi, sementara tidak diupayakan untuk pemurnian ibadah kepada Allah, dicampur aduk di situ adalah kesyirikan, demokrasi dan semisalnya. Ini bukan dakwahnya para nabi. Hah? Maka jangan terkecoh, jangan didukung, jangan didukung, karena bukan dakwahnya para nabi. Bagusnya hidup sendiri selama dia memiliki kemampuan untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Mendukung dakwah mereka tidak benar. Membenahi secara kelembagaan ini tidak jalan. Kalau mau ngomongin ke satu orang, dua orang mungkin. Bidinilai Ta'ala. Apa itu? Nah. Masuk dalam media tersebut katanya untuk mencampuri, ini juga bukan, tidak akan bisa dilaksanakan. Omong kosong. Nah, perhatikan itu. Wa anna hadza, wa anna hadza, dan ini dan sunnah ini apa? Dakwahnya para rasul mengentas umatnya dari kesyirikan untuk memurnikan ibadah kepada Allah. Toh, itulah agamanya para nabi dan itulah agamanya para utusan. Anna hadza wa dinul anbiya'i wal mursalin. Apa ya, Pak? Maka jangan terkecoh mau membawa gelar S1, S2, S3 sampai profesor, sementara enggak kenal apa itu dakwahnya para nabi. Dia adalah himar. Himar. Keledai. Mabum? Kambing kopok. Nah itu. Himar. Nah, keledai. Mau MS berapa, S berapa? Ya kan enggak tahu tentang dakwahnya para nabi. Kadang dipanggil ustaz, dipanggil Pak Yai, iya, Yai himar, keledai. Apa? Kalau ini terlepas syariatum, dakwah mereka satu, dakwah tauhid. Walaupun berbeda-beda syariat mereka, para rasul syaratnya beda, tapi misi dakwahnya adalah satu, mengentas umatnya dari kesyirikan menuju kepada tauhid, mengajak kufur dengan tauhid dan beriman dengan Allah. Tok. Ayo. Wa may yakfur bitauhid wa yu'min billah. Ini semua para rasul. Dientas umatnya dari syirik, dari kufur, dari iman dengan tauhid. Nah. Dan diajak untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Kama qala Ta'ala wa likullin jalna minkum sir'atan wa minhajan. Bagi masing-masing mereka dari kalian, kami jadikan, kami bikinkan syariat, syariat dan minhaj. Wa anna la buta fil iman min amalil qalb wal jawarih. Maka dengan demikian harusnya dalam iman itu berupa amalan hati dan amalan badan. Amalan hati diantaranya cintanya hati, bencinya hati itu amalan hati. Hati itu punya amalan, benci dan cinta diantaranya. Siapa yang kita benci, siapa yang kita cintai, itu ada. Kalau orang itu terkait dengan organisasi, terkait dengan partai, yang dicintai perkara yang Allah benci. Yang dibenci, kadang apa yang Allah cinta, cintai. Apa? Sudah cukup sebagai kesesatan. Kalau sudah salah dalam mendengarkan hati dengan amalan. Cukup sebagai kesesatan. Kalau sudah mengkaitkan hati dengan amalan dan salah dalam penerapan. Siapa yang dibenci, dicintai. Siapa yang dicintai, dibenci. Nah ini. Dan bagaimana seorang itu mau bisa menerapkan cinta dan benci dalam hati yang siapa yang benar? Kalau enggak mengenal dakwahnya para nabi. Tidak mengenal dakwahnya para Rasul. Ahlu tauhid dibenci. Ahlu syirik, ahlu dalal dicintai. Kenapa? Karena gobloknya dia. Karena bodohnya dia. Tidak tahu apa yang dibawa oleh para anbiya berupa dakwah. Walau al barok tidak diterapkan dengan cara yang benar. Konsekuensi cinta dan benci tidak bisa diterapkan dengan yang benar. Baik. Inilah ikhwah yang perlu diperhatikan. Insyaallah kita cukupkan dulu. Ya kan? Karena kurang enak. Kehadiran juga enggak lengkap dan juga agak capean. Bisa menjadi dulu kita cukupkan dan bisa kita sambung lagi. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal.